jauh di sana di waktu lampau, wanita berjuang untuk menggapai posisinya. Dari diskriminasi berpindah kepada emansipasi. Namun masing-masing menyisakan persoalan di dalamnya. Diskriminasi membuat wanita dijajah. Seakan-akan mereka hanya kelas 2. Bahkan dalam menerima warisan pun mereka seringkali terabaikan. Emansipasi seringkali seakan-akan suasana balas dendam. Menggapai posisi, bertanding memperebutkannya. Tak lagi terjadi penghargaan, tapi pertandingan yang sepadan. Sungguh mengerikan, karena relasi menjadi sangat menakutkan. Bagaimanapun, diskriminasi adalah jahat, tapi emansipasi bisa jadi lepas kendali. Karena itu, perlu dipikirkan hubungan menarik antara keduanya. Partisipasi itu yang harus diperhatikan. Bagaimanapun, seorang Kartini telah berjuang untuk mengangkat harkat diri. Tetapi dalam perkembangan, emansipasi tampak kebablasan, terus menggapai, bahkan dalam keagamaan. Tak rela kalau semuanya dimonopoli oleh pria. Seakan-akan itu sebuah kejahatan. Tetapi menjadi sebuah pemikiran yang perlu untuk dipikirkan, supaya bayang-bayang diskriminasi yang menakutkan jangan sampai menodai emansipasi yang ditayangkan. Sehingga emansipasi bukan sebuah arena balas dendam. Kembali ke posisi yang seharusnya, yang tepat, yang ideal. Itu yang perlu dipikirkan. Sehingga tak perlu terjadi korban adu kuat antara pria dan wanita. Kartini telah menyelesaikan perjuangannya. Kita perlu mencermati mana garis awal dan di mana ia ingin semuanya berakhir. Pertanyaan panjang yang belum terselesaikan. Pertanyaan panjang yang harus dipikirkan. Karena di tengah gelombang emansipasi ternyata masih banyak sikap-sikap diskriminasi yang dihidupkan di berbagai tempat dan lapisan, khususnya di pedesaan. Masih banyak suku-suku yang mempertahankan diskriminasi yang tampak nyata pada hukum adat, di mana warisan bagi wanita sekali lagi terabaikan. Semoga emansipasi menemukan tempatnya yang pas. Partisipasi adalah sebuah penawaran menarik untuknya, sehingga hubungan itu tak perlu beradu kekuatan, tapi saling mengisi, mencipta kebersamaan unik. Yang berbeda tak perlu disamakan, tetapi yang berbeda, pria dan wanita, perlu disatukan. Selamat menikmati Hari Kartini. Semoga Anda dan saya menemukan nilai-nilai yang abadi. Partisipasi, sebuah perenungan yang perlu dipertimbangkan. Bersama saya, Bigman Sirait.